Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'ad. Kita ayat baca ayat yang ke-155 dan 156 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, di sini jumlah kalimat di taukid ditegaskan, dikuatkan dengan tiga muakkidah. Yang pertama dengan sumpah, karena takdirnya adalah wallahi lanabluwannakum. Yang kedua dengan lam taukid lanabluwannakum. Dan yang ketiga dengan nun taukid. Dipertegas kalimat dengan tiga penegas. Takdirnya, yakni demi Allah, sungguh, sungguh kalian, atau sungguh, sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, dengan sedikit, kalau ini adalah taqlil, karena sebagian menyatakan syai' di sini ini untuk menunjukkan sedikit. Dari rasa takut, dari rasa lapar, dan kurangnya harta, berkurangnya jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Syekh Muhammad Insyaallahumma rahimallahu menyebutkan al-khauf di sini masuk padanya khauf am dan khauf yang khas. Khauf yang am, yakni yang umum menimpa banyak orang, seperti penduduk satu negeri yang sedang terancam penyerangan musuh. Sungguh, sungguh demi Allah, kami, kata Allah SWT, akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Ya, takut yang am, jadi mencakup seluruh penduduk negeri yang diancam oleh, terancam oleh penyerangan musuh. Juga masuk padanya khauf khas, rasa takut yang khusus menimpa satu individu tertentu. Ya, seorang yang ketakutan, takut karena terancam oleh musuhnya yang sedang mengancamnya. Ini khauf. Wal ju', ju', kalau terjemahnya rasa lapar, kalau dalam definisi bahasa Arab, ju' adalah hulul batn min at-ta'am ma syiddati istihaihi. Ju' adalah kosongnya perut dari makanan, padahal dalam keadaan sudah sangat ingin mengisinya. Ini ju', perut yang kosong dalam keadaan sudah sangat ingin makan. Ini ju'. Dan al-ju' itu ada tiga sebabnya. Al-ju', rasa lapar di sini bisa karena sebab qillatu ta'am. Ya, karena sebab kurangnya bahan makanan. Sehingga penduduk satu negeri kelaparan karena kurangnya bahan makanan. Atau yang kedua, al-ju' sebabnya karena sebab qillatul mal. ya sedikitnya harta. Walaupun makanan banyak melimpah, tapi tidak memiliki harta untuk memberinya. Atau juga bisa dengan sebab al-marad, penyakit yang mencegah dia untuk makan. Iya, walaupun ada makanan, ada harta, tapi karena sebab marad, iya, dia tidak bisa memasukkan makanan ke dalam perutnya. Yang jelas, masuk ke badannya tiga sebab ini. Ya, sungguh, sungguh demi Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, dan menguji dengan berkurangnya dari harta. Harta di sini umum. Apakah harta yang berupa uang, harta yang berupa hewan. Yang jelas, semua yang menjadi permudahan seseorang berkurang. Wal anfus, anfus maksudnya adalah jiwa. Kata syarah rahimahullah ta'ala, kal amrad al-fattakah alati tahlaku biha umam, seperti datangnya musibah-musibah, wabah-wabah penyakit yang dengan sebabnya banyak orang yang binasa. Misal ta'un, seperti penyakit ta'un, wabah yang menyebabkan dengannya, dengan sebabnya banyak orang meninggal dunia. Qala was-samarat, dan diuji dengan sedikitnya buah-buahan, yakni dengan banyaknya hama, ya banyaknya penyakit-penyakit yang menimpa pepohonan sehingga berkurang buah-buahan yang ada. Ini lima macam musibah. Musibah yang berupa rasa takut, musibah yang berupa rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan berkurangnya buah-buahan. Wabashir sabirin, dan mudah bergembira orang-orang sabar yang ketika tertimpa musibah-musibah dia bersabar. Yang di atas sifatnya adalah alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang sabar itu di antara sifatnya adalah orang-orang yang ketika menimpa mereka musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita hanya kepada-Nya lah akan kembali. Nah, dalam kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terkumpul dua perkara. Perkara yang pertama adalah al-iqrar birrubiyyah, meyakini rububiyyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan terhadap rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal-iqrar bil jaza, iya, adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan-balasan amal perbuatan di dunia. Wa inna ilaihi raji'un. Yang tentunya dengan ini menyebabkan seorang banyak beramal saleh, karena ketika dia yakin ada yang hari pembalasan kembali kepada Allah, dia akan memperbanyak amal saleh agar mendapatkan balasan amal yang baik. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Syarahimahullah menyebutkan beberapa faedah terkait ayat ini. Yang pertama, kata syarahimahullah ta'ala, dalam itu menunjukkan, dalam dua ayat itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hamba dengan lima ujian ini. Ya, dengan rasa takut tadi, baik kita rasa takut yang umum menimpa satu negeri menyeluruh, atau rasa takut yang menimpa hanya individu sendiri, walaupun yang lain tidak merasakan takutan. Yang kedua adalah rasa lapar, kelaparan, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa dan buah-buahan. Yang kedua, kanan nas yanqasimuna inda masaib ila qismain. Yang kedua, manusia ketika terkena musibah, tertimpa musibah ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang mendapatkan kebahagiaan, kebergembira adalah yang sabir, yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan kelompok yang kedua yang tidak bisa bersabar, sahiq, yang murka, tidak terima dengan musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Nah, kelompok yang pertama akan mendapatkan keutamaan, kelompok yang kedua akan mendapatkan kecelakaan. Kata Rasulullah SAW, man radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridha, ia dengan takdir maka akan mendapatkan keridhaan. Barang siapa yang murka, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu, maka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum beliau itu merinci bahwasanya secara rinci secara tafsil ada empat kelompok manusia ketika mendapatkan musibah. Ada yang mereka bersabar, ada yang lebih dari itu mereka memiliki sifat lebih tinggi yang ridha dengan takdir musibah yang datang. Yang ketiga lebih utama dari mereka yang bersyukur justru ketika terkena musibah. Dan yang keempat tadi yang sakhat, yang murka, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, yang ketiga di antara faedah ayat ini adalah al-busra lis-sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yang di antaranya nanti akan disebutkan di ayat berikutnya, di ayat setelah ini. Kemudian di antara faedah ayat ini adalah di antara sifat orang-orang bersabar adalah orang-orang yang mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikulubihim wasinatihim. Ketika terkena musibah, mereka bertawakal, pasrah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang terakhir di antara faedah ayat ini adalah disyaratkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika terkena musibah. Ketika terkena musibah apapun, tidak hanya ketika meninggal dunia, umum ketika terkena musibah apapun, dia membaca mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika dia meninggal dunia, Rasulullah SAW mengajarkan lafal tambahan kepada Ummu Salamah, yaitu Allahumma ajirni bi musibati wa khluq li khairan minhu. Ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah SAW mengajarkan kepada keluarga yang ditinggal kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun secara umum. Kemudian beliau mengajarkan Ummu Salamah untuk membaca mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati, Allah berikanlah aku pahala karena musibah yang menimpaku, wa khluf li khairan minhu, dan gantilah untukku orang lebih baik daripada dia. Namun Allah alam. Assalamualaikum.